بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, a'azzani a'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap tafsir kalimat tauhid yang syarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah. Sekarang kita memasuki penjelasan daripada halaman 136. Oh itu ya. Ya barakallahu fikum, makanya kemarin sudah kita baca, sekarang kita membaca syarahnya. Halaman 136 bagian bawah tersebut. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: عباد القبور الآن يقولون، para penyembah kuburan sekarang mereka mengatakan: ما دام أنه اعترف أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر فإنه مسلم. Ini pendapat yang keliru. Para penyembah kuburan sekarang ini mereka mengatakan, selama orang tersebut mengakui bahwasanya Allah Ta'ala adalah pencipta, memberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan yang mengatur alam semesta, maka dia muslim katanya. Jadi ini padahal baru tauhid apa ini? Rububiyah sudah dikatakan muslim. Idan jika demikian, ma ma'na la ilallah, apa maknanya sekarang la ilallah itu kalau seperti itu? Laisalaha ma'nan indahum, la ilaha ilallah itu tidak ada maknanya menurut mereka. Padahal maknanya jelas ya. Maknanya jelas sekali, la ma'budu bihaqqin illallah, sudah selesai. Kata mereka enggak ada maknanya. La ilaha illallah enggak ada maknanya. Pokoknya kalau dia itu sudah mengakui Allah Ta'ala pencipta, pemberi rezeki, sudah muslim itu. Padahal itu baru pengakuan tauhid apa? Ar-rububiyah. Ya cukup barakallahu fikum. Allahu musta'an. Berikutnya, laisa laha ma'nan 'indahum, enggak ada makna di sisi mereka. Li'anna al-musyrikin yaqulun hadza alladhi yaqulu haula. Karena orang-orang musyrikin terdahulu itu pun juga mengatakan seperti ini, sebagaimana yang dikatakan oleh mereka. Mampu maksudnya? Maksudnya kalau cuma tauhid rububiyah saja tidak cukup gitu loh. Harus diiringi dengan tauhid apa? Al-uluhiyah. Naam. Kemudian berikutnya kata beliau, hiya mas'alatun 'azimatun wa muhimmatun jiddan. Permasalahan ini yang akan dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan adalah permasalahan yang sangat besar dan penting sekali. Wa qalla man ya'tani biha, dan sedikit sekali orang yang mau perhatian penuh dengannya. Li'anna ha'ula'i yaqulun, dikarenakan mereka mengatakan, man aqarra bi tauhid rububiyyah sara musliman. Ada orang yang mengatakan, barang siapa yang mengakui tauhid rububiyyah maka dia sudah menjadi muslim. Padahal belum ya, belum, tapi mereka mengatakan seperti itu. Yang meyakini tauhid rububiyyah sudah muslim. Harus diiringi dengan tauhid uluhiyah. Enggak cukup kalau cuma rububiyyah saja. Wa kana al-musyrikuna fil jahiliyah yaqirruna bi tauhid rububiyyah. Kalau cuma seperti itu, dahulu orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah mereka juga mengakui dan meyakini tauhid rububiyyah. Wa indahum ibadatun kas-shadaqah wal hajj fa hum yahujjun wa ya'tamirun. Bahkan mereka juga apa? Memiliki ibadah-ibadah seperti shadaqah, haji. Nah, berhaji, mereka umrah, wa yaqulun, seraya mereka mengatakan, la yakhluq wa la yarzuq wa la yuhyi wa la yumit illallah. Mereka juga mengatakan tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang menghidupkan, tidak pula ada yang mematikan kecuali Allah. Ini baru tauhid apa ini? Ar-rububiyyah. Ingat-ingat ya, tauhid rububiyyah itu mengesahkan menunggalkan Allah Ta'ala dalam perbuatannya itu loh. Mencipta, memberi rezeki, perbuatan Allah Ta'ala. Tapi kalau tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Apa maksudnya bedanya ya? Tauhid uluhiyah sama tauhid rububiyah itu beda ya. Tauhid rububiyah itu mengesahkan menunggalkan Allah taala di dalam perbuatannya. Di perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatannya. Di dalam perbuatannya itu tauhid rububiyah. Adapun tauhid uluhiyah mengesahkan atau menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Mengesahkan atau menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah itu tauhid uluhiyah. Ya. Bisa boleh bisa diambil belum? Bisa dipahami? Bedanya paham salah ya bedanya ya. Apa bedanya? Kalau yang Aulia itu tidak ada yang berbeda. Tidak sama dengan Aulia itu adalah kelihatan yang berbeda. Maksudnya mengesahkan. Ya? Kalau Tauhid Rububiyah itu mengesahkan atau menunggalkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam perbuatannya. Seperti mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta. Nah itu Rububiyah namanya. Itu belum bisa memasukkan dalam keislaman. Yang inti yang mana yang inti? Uluhiyah. Kalau uluhiyah itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Ya, di dalam beribadah. Insyaallah paham ya bedanya insyaallah ya. Dan antum paham salah bedanya? Pak. Paham bedanya? Apa bedanya? Perbuatannya. Perbuatannya yang uluhiyah dalam hal itu bedanya. Yang inti yang diharuskan yang mana? Tauhid apa Pak? Uluhiyah asal. Adapun rububiyah, apakah sudah memasukkan dalam Islam? Belum bisa. Nah, kita lihat berikutnya. Ya tarifuna bi tauhid rububiyah. Mereka mengakui dengan tauhid rububiyah. Wa ta'abbaduna bi ba'dil ibadat. Bahkan orang-orang musyrikin zaman jahiliyah mereka juga beribadah dengan sebagian-sebagian ibadah. Walakin lamma kanu la yukhlisuna al-ibadata lillah wahdah. Namun tatkala mereka tidak memurnikan peribadatan itu murni untuk Allah semata, bal ya'buduna Allah wa ya'buduna ma'ahu ghairah. Bahkan mereka justru beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Saru musyrikin. Mereka masih diponis sebagai orang musyrik, bayangkan itu. Padahal haji ya, ikut haji, umrah juga umrah, sedekah juga, meyakini Allah Ta'ala pencipta, pemberi rezeki, tapi masih diponis sebagai musyrikin. Karena mereka belum merealisasikan tauhid apa? Uluhiyah. Nah, itu perlu diperhatikan. Karena yang inti itu adalah tauhid uluhiyah tersebut. Berikutnya, kita lihat yang di atas itu, kalamnya Syekh Al-Mujaddid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, halaman 137 itu yang atas. Walakin al-amr ats-tsani huwa alladhi kafarahum wa ahalla dimahum wa amwalahum wa huwa annahum lam yashhadu lillah fi tauhid al-uluhiyyah wa tauhid ar-rububiyyah. Lebih parah lagi ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau yang pertama, mereka masih meyakini tauhid rububiyyah, namun uluhiyah tidak. Nah, yang kedua ini sudah tidak uluhiyah, enggak pula rububiyyah. Berarti lebih parah kan keadaannya? Kita lihat. Akan tetapi perkara yang kedua, yang na'am barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan mereka, atau Rasulullah mengkafirkan mereka dan menghalalkan darah mereka, menghalalkan harta-harta mereka, yaitu bahwasanya mereka tidak bersaksi atau mereka belum bersaksi untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan tauhid uluhiyah, tidak pula dengan tauhid rububiyah. Jadi kalau yang kedua ini parah keadaannya. Kalau yang pertama itu walaupun masih dihukum musyrikin, tapi mereka masih ada keyakinan apa tauhid rububiyah. Walaupun mereka sebenarnya masih kufar juga ya. Tapi yang kedua ini lebih parah lagi. Sudah enggak uluhiyah, enggak pula rububiyah. Naam. Naam barakallahu fikum. Kemudian berikutnya yang bawah itu, kalam Syekh Shalal Fauzan, li'anna hadha huwa al-matlub wa huwa tauhid al-uluhiyah. Dikarenakan ini adalah yang diinginkan, yaitu tauhid al-uluhiyah. Ayo, ifradullahi bil ibadah. Inilah definisinya. Inilah pengertiannya. Uluhiyah itu tauhid uluhiyah, pengertiannya apa? Ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Paham soal ini ya? Na'am barakallahu fikum. Walaisal matlub bi ifradullahi bi tauhid rububiyah faqat. Bukan yang diinginkan adalah mengesahkan Allah taala di dalam tauhid rububiyah saja. Itu enggak diinginkan. La budda min al-amrain, tapi harus dua-duanya terpenuhi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya harus meyakini tauhid uluhiyah dan tauhid ar-rububiyah. Naam. Kata beliau, la budda min tauhid rububiyah, maka harus mentauhidkan tauhid rububiyah wa huwa mustalzimun li tauhid al-uluhiyah. Namun pengakuan tauhid rububiyah itu masih mustalzimun, masih mengharuskan untuk meyakini tauhid apa? Al-uluhiyah. Wala budda min tauhid al-uluhiyah, maka harus mentauhidkan dengan tauhid uluhiyah. Wa huwa mutadamminun li tauhid rububiyah. Namun kalau dia sudah mentauhidkan uluhiyah, terkandung di dalamnya apa? Tauhid ar-rububiyah. La yanfak ba'duhuma 'an ba'din. Yang mana antara atau yang mana sebagian keduanya tidak bisa terpisah dari sebagian yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tauhid rububiyah itu enggak bisa terpisah dengan tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah juga tidak terpisah dengan tauhid ar-rububiyah. Mafhum salat? Naam. Berikutnya yang atas itu, kalamnya Syekh Shalih Fauzan lagi yang atas itu, kalamnya Syekh Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah yang atas, wa huwa alla yud'a wa la yurza illallah wahdahu la syarika lah. Yaitu hendaknya tidak diseru, tidak pula dimintai harapan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Nah, inilah yang perlu diperhatikan. Nomor 21 dalam artian catatan kaki bawah itu, qala Syekh Shalih Fauzan wafaqahullah, ai wa tauhidul uluhiyah yatadamman jami'al ibadat fala yusraf li ghairillahi 'azza wa jalla minha syai'. Artinya tauhid uluhiyah itu terkandung apa mengandung seluruh ibadah-ibadah. Oleh karena itu tidak boleh dipalingkan, fala yusraf, tidak boleh dipalingkan li ghairillah, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun li'annahu huwal mustahiqqu laha, dikarenakan Allah taala adalah zat yang berhak untuk diserahkan semua peribadatan. Faman sarafa minha syai'an ghairillah, maka barang siapa yang memalingkan satu saja daripada peribadatan tersebut kepada selain Allah, fa innahu musyrikun, maka dia dikatakan musyrik. Paham maksudnya? Menyembelih untuk selain Allah, bernadar untuk selain Allah, musyrik. Naam, Allahu musta'an. Kita lihat sini. Fa innahu musyrikun walau kana yaqul, walaupun dia mengatakan la ilaha illallah. Dia mengatakan la ilaha illallah, masih menyembah kuburan, minta kepada mayit. Nah, itu masih terjatuh dalam kesyirikan. Allahu musta'an. Balau kana ya'budullah bi anwa'in min al-ibadat madama lam yukhlis lillahi fiha kullaha falaysa bi muslimin. Hati-hati ini. Bahkan walaupun orang tersebut sudah beribadah kepada Allah dengan seluruh jenis peribadatan, namun selama dia belum mengikhlaskan, belum memurnikan seluruh peribadatan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan muslim. Jadi syaratnya benar-benar harus apa? Memurnikan seluruh peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala syaratnya. Naam barakallahu fiikum. Ikhwani fid din wa akhwati fillah. A'azzani wa a'azzakumullah. Perhatikan berikutnya lagi. Naam, kalamnya Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang atas itu. Wa la yustaghatsu bi ghairihi wa la yutba' li ghairihi wa la yundaru li ghairihi la li malakin muqarrabin wa la nabiyyin mursalin. Faman istaghatha bi ghairihi faqad kafar, wa man dhabaha li ghairihi faqad kafar, wa man nadara li ghairihi faqad kafar, aw ashbahu dhalik. Artinya tidak boleh beristighatha selain kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh juga dipersembahkan sembelihan selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh juga dinadari kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak pula tidak diperbolehkan juga untuk malaikat yang terdekat, tidak pula nabi yang diutus. Bahkan kalau kita bernadar untuk nabi yang diutus dan malaikat yang paling terdekat, tidak diperbolehkan. Bahkan walaupun malaikat Jibril juga tidak diperbolehkan. Namanya malaikat Jibril pada malaikat yang paling terdekat, malaikat yang menyampaikan wahyu, malaikat yang memiliki berapa sayap? 600. Paham ya? Yang memiliki 600 sayap malaikat Jibril, digelari dengan Al-Amin, yaitu yang terpercaya. Karena enggak pernah menyampaikan wahyu terus kemudian diperintahkan menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, akhirnya dia menyampaikan yang lainnya, enggak pernah. Nah, karena semua malaikat itu maksum. Semua malaikat itu apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Semua malaikat, mereka tidak ada yang menolak perintah Allah taala dan mengerjakan seluruh yang diperintahkan itu malaikat. Masyaallah. Naam. Kita lihat berikutnya. Maka barang siapa yang beristighatsah kepada selain Allah, sungguh dia telah kafir. Dan barang siapa yang menyembelih sembelihan untuk selain Allah, sungguh dia telah kafir. Dan barang siapa yang bernadar untuk selain Allah, maka dia pun juga kafir. Wa asbahu dzalik, dan yang semisal dengan itu. Kita lihat penjelasannya Syekh Shalih Fauzan bawah itu. Ai, man fa'ala dzalika fa innahu yakfur. Barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi, maka sungguh dia telah kafir. Walau kana yaqul, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, Berarti ucapan la ilaha illallah bukan sembarangan. Harus merealisasikan, mewujudkan dua rukun yang terkandung di dalam la ilaha illallah. An-nafyu wal isbat. Apa itu nafyu? Sebaliknya. An-nafyu apa? Peniadaan. Naam, isbat. Ayo, dua rukun ini harus direalisasikan, diwujudkan. Kalau dia itu benar-benar meyakini la ilaha illallah, tinggalkan seluruh peribadatan. Tinggalkan seluruh peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan semuanya, seperti itu. Kita lihat sini. Li'annahu lam yuhaqqiqha fa huwa mutanaqidun. Karena orang tersebut belum merealisasikan, belum mewujudkan kalimat la ilaha illallah, dan orang tersebut terjatuh dalam tanakut, kontradiksi, bertabrakan. Bagaimana mengatakan la ilallah kok masih menyembah berhala? Bagaimana mengatakan la ilallah kok masih meminta kepada kiai, meminta kepada kuburan, meminta kepada mayit? Kontradiksi. Oh ya, Allahu musta'an. Kaifa yaqulu la ilallah wa yadhbah li ghairihi? Bagaimana dia mengatakan la ilallah kok masih menyembelih untuk selain Allah? Kaifa yaqulu la ilallah wa yastaghitsu bi ghairillahi min al-amwat wal ghaibin wal jin wa syayatin? Bagaimana dia mengatakan la ilaha illallah kok masih beristighosah kepada selain Allah dari kalangan orang-orang yang mati, dari kalangan orang-orang yang tidak ada, dari kalangan jin dan setan? Allahu musta'an. Apakah semua jin itu kafir, Pak? Apakah semua jin itu kafir? Apakah semua setan kafir? Kafir. Apakah iblis itu kafir? Kafir. Apakah semua jin kafir? Ya, jangan lalu ya. Tidak semua jin itu kafir ya. Jin itu seperti manusia dari sisi pembebanan syariat. Paham ya? Diperintah atau sholat, puasa, zakat. Cuman mereka alamnya alam ghaib, kita alam yang nyata. Paham ya? Kemudian mereka diciptakan dari api yang kita bukan. Gitu. Kemudian mereka, barakallahu fikum, hamdulillah, seperti manusia. Ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang muslim. Ada yang ahlusunnah enggak, jin? Ada. Yang hizbi? Banyak. Nah, barakallahu fikum, kita tidak bisa melihat mereka. Nah, disebutkan para ulama itu dari kalangan jin satu yang paling rusak dan paling jahat adalah jin Syiah Rafidhah. Di kalangan jin. Dari kalangan manusia Syiah Rafidhah paling jahat itu kan? Dari kalangan jin juga sama saja. Nah, Allahul Musta'an. Yang jelas, kalau jin jangan disebut semua kafir dengan ya. Kalau iblis jelas. Kalau iblis jelas, setan juga jelas. Lalu itu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, jin ini asal awal mulanya setan itu awal mulanya dari apa? Iblis lah. Iblis lah awal mulanya dari siapa? Apakah iblis itu dulunya malaikat? Karena disuruh sujud gak mau akhirnya diusir dari surga. Apakah iblis itu siapa? Adam. Iblis itu malaikat gak, Pak? Iblis itu malaikat bukan? Dulunya. Antum? Bukan? Antum? Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an Karim ya, wa itqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, mereka para malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Jadi iblis masuk malaikat. Dulunya bukan? Nah, dilihat ayat yang setelahnya. Wakana minal jin. Wakana minal jin ni fasaqa an amri rabbih. Dulunya iblis itu termasuk bagian dari jin. Memang dari jin. Dan dia kufur, tidak mau taat dengan Rabbnya. Jadi iblis itu dari kalangan jin. Dari kalangan jin. Naam, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis memang satu kok tentaranya yang banyak. Paham ya? Yang mengeluarkan Nabi Adam alaihi salam dari surga iblis. Dia punya tentara-tentara yang banyak. Bala tentara dari kalangan apa? La barakallahu fikum, setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Allahu musta'an. Kita lihat sini barakallahu fikum. Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yanzur li ghairillahi azza wa jalla hadza tanaqud. Bagaimana dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah masih bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah tanaqud. Ini kontradiksi. Orang hukum bernazar apa hukumnya bernazar itu? Hukum asal bernazar itu hukumnya barakallahu fikum makruh. Bernadarnya makruh. Tapi kalau sudah terlanjur bernadar, dilihat nadarnya. Nadar taat atau nadar maksiat? Kalau nazar taat wajib ditunaikan. Kalau nazar maksiat wajib ditinggalkan dan harus bertobat kepada Allah Ta'ala. Contohnya, nanti kalau aku sudah sembuh dari sakitku, aku akan merokok 3 bungkus misalnya. Merokok 3 bungkus itu, nazar dia bernazar. Nah, ketika sudah sembuh sakitnya, ditunaikan nazarnya itu? Wajib ditinggalkan dan bertobat. Karena nazar maksiat. Kemudian yang kedua, nanti kalau tahun ini bisa umroh, aku akan menyembelih 1-2 ekor sapi lah, dibagikan tetangga semuanya. Nazar kebaikan ini kan. Nah, kalau ternyata kok ditakdirkan bisa umroh, maka dia menunaikan nazar tersebut, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mengikat nazar, memulai nazar itu punya makruh, karena seringnya nazar itu muncul dari orang-orang yang pelit. Karena ada alasan nanti. Nanti kalau gini baru gini. Eh? Nanti kalau aku sembuh dari sakit, aku nyembelih sapi. Kalau enggak sembuh, enggak nyembelih. Ya enggak? Nanti kalau aku bisa haji, aku akan apa? Akan menyembelih sapi dibagikan tetangga. Ternyata belum bisa haji, enggak nyembelih. Jadi munculnya dari orang-orang yang pelit. Rasulullah mengatakan, "Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil." Hanya saja yang namanya nazar itu dikeluarkan dari orang-orang yang pelit aslinya. Namun nazar yang bagaimana, yang itu nazar yang muqayyad. Adapun nazar yang mutlak, insya Allah enggak masalah. Namun lebih baiknya kalau kita tidak bernazar. Kalau mau beramal, langsung beramal. Yang mutlak itu seperti ini. Nanti kalau yang mutlak itu, aku bernazar akan puasa 3 hari. Mutlak lah. Tidak ada sebabnya. Aku bernazar akan puasa 3 hari. Nah, itu kan mutlak ada sebabnya. Kalau yang muqayyad itu seperti ini. Nanti kalau tahun ini bisa umroh, aku akan puasa 3 hari. Nanti kan ada ikatannya itu. Bisa umroh dulu baru puasa. Nah, seperti itu ahsan dihindari ya, akhirnya yang namanya nazar itu istilahnya bisa dikatakan apa? Nah, mengikatnya itu para ulama mengatakan makruh, namun menunaikannya dilihat nazarnya dulu. Nazar taat atau nazar maksiat. Kalau nazar maksiat wajib tobat, tidak boleh dilaksanakan. Tapi kalau nazarnya adalah nazar yang taat, wajib ditunaikan. Mohon. Naam. Kita lihat berikutnya. Qala Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah, yang di atas itu, wa tamamu hadza, dan nang kesempurnaan pembahasan ini semuanya, an ta'rifa anna al-musyrikin alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yad'una salihin mithl malaa'ika wa 'Isa wa ummihi wa 'Uzair wa ghayrihim min al-awliya' فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المدبر اللهم المستعان. Kata beliau, kesempurnaan pembahasan ini, kata beliau, antarifah, hendaknya engkau mengetahui bahwasannya orang-orang musyrikin terdahulu yang Rasulullah perangi, mereka itu berdoa kepada orang-orang soleh seperti mereka berdoa kepada malaikat, berdoa menyeru kepada Nabi Isa, orang-orang musyrikin terdahulu. Nah, bahkan menyeru pada ibunya. Siapa ibu Nabi Isa? Maryam ya. Nah, Uzair. Uzair ini seorang lelaki soleh, tapi mereka mengatakan Uzair itu anak Allah katanya. Nah, Nabi Isa juga anak Allah. Ini ucapan mereka. Nanti kita bantah nanti. Dan yang selain mereka dari kalangan para wali. Nah, mereka akhirnya dikafirkan dengan sebab apa? Na'am barakallahu fikum. Dengan sebab perbuatan mereka ini. Padahal mereka apa? Mengakui bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Karena mereka masih menyembah, meminta kepada orang-orang soleh, meminta kepada para malaikat, bahkan ada yang minta atau berdoa kepada Nabi Isa, atau ibunya, atau Uzair. Jadi Allah Ta'ala telah menyebutkan itu ya. Nah, barakallahu fikum, waqalatil yahudu Uzairu minallah. Orang Yahud mengatakan Uzair itu anak Allah. Wa qalatil Nasara al-Masih ibnullah. Orang Nasara mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Allah. Kemudian Allah Ta'ala bantah mereka, zalika qauluhum bi afwahihim yudhhi'una qawla alladziina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Artinya itu tadi sekedar ucapan-ucapan mereka saja yang muncul dari mulut-mulut mereka menandingi menyamai orang-orang musyrik terdahulu, orang-orang kafir terdahulu. Qatalahumullah. Dan semoga Allah telah memerangi mereka, menghancurkan mereka, membunuh mereka. Nafa'anna yu'fakun, bagaimana mereka bisa dipalingkan? Seperti itu keadaannya. Mengatakan Uzair itu anak Allah. Kemudian mengatakan Nabi Isa itu anak Allah. Itulah kelakuan mereka. Allahumma musta'an. Namun kalau kita dilihat dari lancang atau tidak, orang Yahud lebih lancang. Orang Nasara kafir ya. Orang Yahud juga kafir, tapi orang Yahud lancang sekali. Orang Yahud terkadang menuduh Allah Ta'ala tangannya terbelenggu. Terkadang mengatakan Allah Ta'ala itu fakir, Namanya. Namun semuanya dibantah Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang yang mengatakan Allah taala itu fakir, kita yang kaya katanya. Siapa yang orang ini? Nah, Yahud mengejek Allah taala itu fakir, kita yang kaya katanya. Ya, kemudian Allah taala mengatakan sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Kami akan mencatat apa yang mereka ucapkan dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Karena terkenal orang Yahud itu suka membunuh para nabi. Nah, para pembunuh para nabi yang paling terkenal paling banyak orang Yahud. Nah, barakallahu fikum, karena itu makar Yahud hingga saat ini pun masih saja ingin menghancurkan agama Islam. Nah, sebagaimana Allah taala berfirman, nah barakallahu fikum mengenai hal tersebut, namun barakallahu fikum Allah taala mengatakan walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali lagi, sesungguhnya orang-orang Yahud dan Nasara tidak akan rida terhadapmu wahai Muhammad hingga kamu mengikuti agama mereka. Hingga saat ini orang Yahud dan Nasara tidak rida dengan kaum muslimin. Pengennya bagaimana kaum muslimin mengikuti agama mereka dengan cara berbagai macam cara. Ada di pelosok-pelosok yang masih miskin, masih fakir, didatangi, disebut dengan kristenisasi itu ya, didatangi. Enggak usah banyak-banyak, dikasih satu kerdus Indomie. Namanya sekali, dua kali, tiga kali langsung masuk menjadi Kristen atau dibaptis misalnya. Itu semuanya adalah apa? Lemahnya keimanan seorang. Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum hamidakumullah. Atau contoh yang lain, orang-orang Yahud yang mengatakan dalam Al-Qur'an Allah taala abadikan mengenai keadaan mereka, mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Tangan Allah taala itu terbelenggu katanya. Dibantah Allah taala bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah taala itu terbentang memberikan rezeki kepada siapa pun yang Allah taala kehendaki. Bantah langsung itu. Kemudian bantahan yang pertama tadi, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian semuanya adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala zat yang maha kaya, dan zat yang maha terpuji. Jadi kita semua itu miskin, walaupun sekaya apapun masih miskin. Paham ya? Oleh karena itu manusia itu enggak boleh sombong ya dengan kekayaannya, kekuatannya. Sekuat apapun manusia masih lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Contohnya orang angkat barbel kuat, lari maraton siap, tapi datang masjid cuma 1 meter aja enggak kuat. Satu. Kedua, walaupun dia sekuat apapun, petinju kelas dunia misalkan, tapi masih tidur. Lemah ya? Lemah. Manusia itu walaupun sekuat apapun masih lemah. Masih ngantuk, masih tidur. Lemah itu menunjukkan. Paham ya? Yang barakallahu fikum, hafizakumullah. Karena yang namanya an-nu'as, ngantuk itu adalah muqaddimatun naum, pembukaan tidur. Maksudnya orang itu enggak akan tidur kecuali apa? Ada rasa ngantuk terlebih dahulu. Jarang sekali orang itu tidur tanpa ngantuk. Tidur loh maksudnya ya. Tidur gitu tanpa ngantuk. Awal mulanya ngantuk dulu. Awal mulanya masih istilahnya apa? Mulai mau tidur, datanglah ngantuk. Akhirnya tidur dia. Nah inilah yang menunjukkan kelemahan manusia. Sekuat apapun kalau sudah datang rasa ngantuk, pasti dia terkalahkan. Paham ya? Terkalahkan dengan rasa ngantuk itu akhirnya jatuh dan tumbang. Allahumma musta'an. Naam. Kita lihat sini barakallahu fikum. Naam, mereka dikafirkan sebabnya apa? Sebabnya mereka berdoa kepada orang saleh dan para malaikat tadi itu antaranya mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah, Uzair anak Allah. Qala Syekh Thalal Fauzan bahwa itu al-musyrikun al-awwalun laitsu kulluhum ya'budun al-aslam. Orang-orang musyrikin terdahulu tidak semuanya mereka itu menyembah berhala. Lahum mutafarriquna fi ibadatihim. Mereka itu berbeda-beda di dalam peribadatan mereka. Faminhum man ya'budul aslam, maka ada di antara mereka yang beribadah menyembah berhala-berhala. Faminhum man ya'budul malaikah, ada pula di antara mereka yang menyembah malaikat. Waminhum man ya'budul anbiya, ada pula di antara mereka yang menyembah para nabi. Waminhum man ya'budus salihin, ada pula di antara mereka yang menyembah orang-orang saleh. War rasul sallallahu alaihi wasallam qatalahum kullahum wa lam yufarriq bainahum, masyaallah. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya. Semuanya tidak pandang bulu, tidak membeda-bedakan. Intinya mereka karena menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, itulah diperangi. Allahumma musta'an. Karena kaidahnya apa kemarin? Al-ibrah bil haqa'iq. yang jadikan patokan hakikatnya apa? Hakikatnya mereka nyembah siapa itu loh? Walaupun berbeda-beda sesembahan, kalau mereka nyembah selain Allah, muslim gitu loh. Nah, Allahu musta'an. Walam yakul ma'uqatil illa alladhi ya'budul asnam. Rasulullah tidak pernah mengatakan kami tidak akan orang kecuali orang yang menyembah berhala. Enggak mengatakan seperti itu. Wa yatrukul ladzina ya'buduna uzairan wa ya'budun al-masih. Kemudian kami akan meninggalkan orang-orang yang menyembah apa? Uzair, dan yang menyembah masih, wa ya'buduna salihin, dan orang-orang yang menyembah orang saleh. Rasulullah enggak mengatakan seperti itu. Ma farraqa bainahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Na'am barakallahu fikum, Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan mereka. Selama mereka masih menyembah selain Allah Ta'ala, ditumpas, diperangi semuanya sampai mereka mau meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'am masya Allah. Kemudian berikutnya, qala al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, "Idza 'arafta hadza." Nah, apa sebelumnya itu ya, yang bawah itu masih sambungannya apa ya? Kalau Syekh Shalih Fauzan yang bawah itu masih sambungannya. Wa ha'ulal kuburiyun al-yaum, mereka-mereka para penyembah kuburan pada hari ini yaqulun, mereka mengatakan asyirku ibadatul asnam. Mereka syirik itu kalau nyembah berhala, kalau nyembah orang mati enggak syirik katanya. Syirik itu kalau nyembah berhala, kalau nyembah pohon enggak syirik katanya. Kita lihat sini. Wa ibadatul awliya, sedangkan beribadah kepada para wali itu taqarrubun ilallahi wa tawassulun ilallah. Kalau beribadah kepada para wali itu adalah mendekatkan diri kepada Allah katanya, dan menjadikan perantara kepada Allah Ta'ala. Ini sifatnya mereka. Jadi mereka melihat, membatasi bahwa syirik itu yang nyembah berhala tok gitu. Nyembah patung. Kalau nyembah misalkan barakallahu fikum, nyembah hewan atau nyembah batu atau pohon itu enggak syirik katanya. Itu bukan kesyirikan katanya. Allahu musta'an. Laisa bisyirkin katanya. Nah, kalau cuma beribadah kepada para wali itu bukan kesyirikan. Li'anna syirka ibaratul asnam faqat. Ini menunjukkan bodohnya mereka ya. Bahwasannya kesyirikan itu yang nyembah berhala saja. Ya subhanallah. Yang sangat mengherankan hal seperti ini. Ar-Rasul qatala al-jami'. Padahal Rasulullah itu membunuh semuanya. Alladzina ya'budun al-Islam, walladzina ya'budun al-Malaika, walladzina ya'budun al-Masih, walladzina ya'budun al-Uzairan, walladzina ya'budun al-Awliya wa-Salihin. Lam yufarrik bainahum. Rasulullah memerangi mereka semuanya. Yang menyembah berhala, yang menyembah malaikat, yang menyembah masyid, yang menyembah uzair, yang menyembah para wali dan orang saleh. Rasulullah perangi mereka semua, tidak membeda-bedakan. Li'annahu laisa bainahum farqun fil haqiqah. Karena enggak ada bedanya setelah hakikat. Iya enggak? Setelah hakikat enggak ada bedanya, sama-sama menyembah selain Allah. Itulah hakikatnya. Diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naam. Kemudian kita lihat, kita balik lagi, balik yang bagian atas lagi, karena kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, yang atas itu ya, halaman 139. Naam, idza arafta hadza arafta ma'na la ilaha illallah. Apabila engkau telah mengetahui pembahasan ini, penjelasan ini, berarti engkau telah mengetahui makna la ilaha illallah. Apa maknanya la ilallah? Pak, makna la ilallah apa? Anjurnya, ya tak masalah. Tidak ada yang diibadai yang tak betul oleh Allah Ta'ala. Naam, bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya? Naam, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak masalah. La ma'buda bihaqqin illallah. Artinya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Naam, kalau beliau sini. Wa arafta anna man nakha nabiyyan aw malakan أو ملك نعم أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام. Artinya, sungguh engkau akan mengetahui bahwasanya barang siapa yang berdoa kepada nabi atau malaikat atau teriak-teriak memanggilnya atau beristighatsah dengan mereka, sungguh dia telah keluar dari jaringan Islam, keluar dari agama Islam. Wa hadza huwa al-kufru alladhi qatalahum alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kekufuran yang Rasulullah perangi mereka. Fa in qala qa'ilun minal musyrikin, kalau seandainya ada orang musyrikin mengatakan nahnu na'rif, kami itu tahu annallahu al-khaliqur raziqul mudabbir, ini terus yang diulang-ulang. Kami tahu kalau Allah Ta'ala itu yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Lakin ha'ulai salihun muqarrabun. Sifatnya ini. Kami itu tahu Allah Ta'ala itu yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Tapi orang-orang soleh itu orang-orang yang paling terdekat. Orang-orang soleh itu yang paling terdekat dengan Allah Ta'ala. Wa nahnu nad'uhum wa nanzuru lahum wa nanzuru lahum wa nadkhulu 'alaihim wa nastaghiitsu bihim. Sedangkan kami menyeru mereka, bernadar untuk mereka, masuk di tengah-tengah mereka, beristighfar dengan mereka. Wa nuridu bidzalika al-wajaha wasyafa'ani. Sebenarnya kami hanya menginginkan hal tersebut, apa? Al-wajaha, kedudukan, wasyafa'ah, mencari syafaat. Sebagaimana mereka sudah mati ya. Nah, ada yang sudah mati, ada yang masih hidup. Namanya, dalam artian menghambakan itu istilahnya ya. Yang sudah mati, apalagi parah lagi. Namanya yang masih hidup aja nggak bisa beri, apalagi yang sudah mati kan itu. Nah, tujuan mereka apa alasannya? Alasannya adalah mencari kedudukan dan syafaat ini. Kami ini orang kotor, orang dosa, banyak maksiatnya, banyak melakukan dosa sehingga nggak pantas kalau minta langsung, harus melalui mereka orang soleh itu katanya. Kita lihat. Wa illa fanahnu nafham. Jika tidak demikian, padahal kami itu paham katanya. Kami itu paham annallahu wal khaliqur razzaqu. Diulang-ulang lagi. Paham ya? Sudah dikatakan itu tauhid rububiyah masih diulang-ulang lagi. Maksudnya kami itu paham Allah Ta'ala itu yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta. Tapi kenapa kok enggak mau uluhiyahnya itu loh? Jadi permasalahan itu. Ya, faqul. Kita katakan kalamu kahada madhabu Abi Jahlin wa amsalih. Ucapanmu itu adalah pendapatnya, pemikirannya Abu Jahal dan yang semisalnya. Nah, Abu Jahal siapa namanya? Abu Jahal. Siapa namanya Abu Jahal? Siapa? Wah, naam. Siapa antum, antum? Siapa? Ya, apa? Lihat yang masalah kalau ketemu. Ya, maaf. Ahmad bin Hisham. Abu Jahal itu Ahmad bin Hisham. Dulunya kunyahnya Abul Hakam. Karena pandai dan sering diterima oleh orang-orang setempat ketika menjamaikan itu, pinter dia. Cuman karena dia itu enggak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, digelari Abu Jahal. Ahmad bin Hisham namanya. Allah musta'an. Ini pendapatnya Abu Jahal katanya. Nah, karena Abu Jahal paham malah Allah paham, cuman enggak mau mengisahkan, tidak mau menunggalkan dari dalam beribadah. Pengennya masih mbah berhala. Kita lihat syarahnya bawah itu. Qala Syekh Thalib Al-Fauzan, waffaqahullah, halaman 140 bawah itu. Asy-Syekh yukhatib al-ulama wal-awam. Syekh di sini, Syekh Muhammad Abdul Wahhab mengajak bicara para ulama dan orang awam. Wa ma'na nakhahu fil 'amiyah ay istandada bihi. Maksudnya adalah apa? Maksudnya mereka itu nakhah. Nakhah itu adalah berdoa memanggil-manggil dengannya. Nyeru-nyeru. Ya fulan, ya Muhammad atau ya Badawi atau ya Abdul Qadir Jailani, seperti itu modelnya. Ya Allah musta'an. Kita lihat sini. Yuqalu liman yanfi anna du'a salihin syirkun. Dikatakan bagi siapa yang meniadakan bahwa doa kepada orang saleh adalah syirik, wa yaqul al muradu bihi at-tawassul bihim ila Allah. Yang diinginkan dengannya adalah apa? Adalah at-tawassul, menjadikan perantara mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak langsungan minta syafaat, enggak langsungan minta rezeki, enggak langsungan melalui apa, perantara-perantara orang saleh. Alasan mereka, kalian aja minta sesuatu dari presiden enggak bisa langsung, harus melalui menteri-menterinya itu. Enggak bisa langsung. Nah, ini. Nah, akhirnya menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Kita katakan lain. Allah Subhanahu wa taala pencipta. Kalau minta-minta langsung, enggak perlu pakai perantara. Kalau manusia mungkin, raja, pemimpin, presiden, kita enggak bisa minta langsung, harus melalui wakil-wakilnya, menterinya, itu pun kalau bisa itu. Tapi ini lain, barakallahu fikum. Allah Ta'ala adalah pencipta yang kalau seandainya kita minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, na'am. Ada tiga kemungkinan doa itu ya. Doa yang kita lakukan, yang kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ada tiga kemungkinan. Apa itu? Kemungkinan dikabulkan langsung. Atau disimpan di akhirat nanti di? Akhirat. Atau dipalingkan dari dia kejelekan-kejelekan yang akan menimpa dirinya. Tiga itu ya. Jadi kalau berdoa itu sabar. Jangan tergesa-gesa, wah, dan berdoa berkali-kali tadi kabulkan, jangan. Itu namanya istiqjal, tergesa-gesa dalam berdoa. Setahun dua tahun tetap terus doa. Tahu ya? Berdoa itu seperti itu. Doa itu? Doa apa? Doa itu ada yang maksudnya apa maksudnya? Yang tadi itu. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi orang berdoa itu mengeluarkan tiga kemungkinan. Mengeluarkan tiga kemungkinan. Pertama, dikabulkan doanya secara langsung, dalam waktu yang dekat itu istilahnya ya. Yang kedua, ditunda, disimpan nanti di akhirat. Yang ketiga, dipalingkan kejelekan-kejelekan dari dirinya atau dari kejelekan-kejelekan yang akan menimpa dirinya. Tiga itu ya. Jadi kalau berdoa itu sabar. Barakallahu fikum, jangan tergesa-gesa. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah. Yuqalu lahu, dikatakan kepada orang tersebut, kalamuka hadza huwa madhhabu Abu Jahlin wa Abi Lahab wa dua. Ucapanmu ini adalah pendapatnya Abu Jahal dan pendapatnya Abu Lahab dan yang semisal mereka. Nah, Abu Lahab siapa namanya? Abdul Uzza. Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Siapa? Abdul Uzza. Abu Lahab inilah yang lantang mulutnya dan berani menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak sendirian, istrinya ikut-ikutan. Ya, karena suaminya kayak gitu, ya, suaminya sudah rusak, mencaci maki Rasulullah, istrinya ikut-ikutan. Akhirnya di neraka nanti suami istri saling kerjasama. Kerjasama untuk apa? Untuk bakar dirinya. Ummu Jamil, siapa namanya Ummu Jamil? Arwah bintu? Arwah bintu Harb. Saudarinya siapa? Saudarinya Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan siapa namanya? Ini pertanyaan-pertanyaan detik-detik perpisahan ya. Yang penabur duri di jalan itu ya? Ummu Jamil. Itu nanti-nanti. Sekarang Ummu Jamil itu istrinya Abu Lahab. Namanya Arwah itu Harb. Saudarinya Abu Sufyan bin Harb. Nah, Abu Sufyan siapa namanya? Siapa? Siapa? Sebutkan aja apa? Sakhr. Namanya Sakhr. Ya, Sakhr. Sakhr. Sakhr bin Harb. Kan Abu Sufyan bin Harb. Sakhr bin Harb. Ya, nah, barakallahu fiik. Nah, Abu Sufyan punya anak. Abu Sufyan punya anak seorang apa? Periwayat hadis juga, sahabat yang mulia, siapa itu? Siapa anaknya? Yang memimpin sebuah pasukan yang sangat besar setelah apa? Setelah khilafahnya Ali bin Abi Thalib. Siapa? Muawiyah. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ayolah. Terus Muawiyah bin Abi Sufyan. Kesimpulannya barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kalau pendapat seperti ini tadi, kami paham Allah Ta'ala yang dengan rezeki, yang mengatur alam semesta, tapi masih menyembah berhala, ini pendapatnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Wa amsalihim dan surban mereka. Li'annahum yaqulun, karena mereka mengatakan, la yakhluq, tidak ada yang mencipta. Wa la yarzuq, tidak ada yang bisa memberikan rezeki. Wa la yuhyi wa la yudabbir illallah, tidak ada juga yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Wa nahnu nattakhid hadhil alihata litukarribana ilallah zulfa. Sedangkan kami menjadikan sesembahan-sembahan selain Allah untuk tujuannya agar mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pendekatan. Ini alasan mereka. Jadi kami ini minta enggak langsung kepada Allah, tapi melalui orang-orang soleh ini tujuannya agar mereka itu lebih bisa mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala ini. Itu subhatnya mereka. Allahu musta'an. Kama qala Allah Ta'ala anhum, sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai mereka, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun ha'ula'i shufa'a'una 'indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, tidak pula memberikan madharah kepada mereka. Dan seraya mereka berkata, mereka-mereka ini, orang-orang saleh ini adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal syafaat tidak bisa diwujudkan kecuali dengan dua syarat, yaitu dan ridha. Al-idnu wa ridha. Dua syarat itu, izin dan ridha. Naam, Allahu musta'an. Naam. Kita lihat bagian atas lagi. Qala Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fa innahum yad'una 'Isa wa 'Uzairan wal malaika wal awliya yuriduna bidzalika kama qala ta'ala. Sesungguhnya mereka berdoa kepada Nabi Isa, Uzair, malaikat dan para wali. Nah, mereka menginginkan dengan perbuatan tersebut sebagaimana Allah telah berfirman, walladzina ittakhadhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Alasan mereka, banyak alasan mereka itu. Artinya mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan, sebagai pelindung-pelindung, sebagai para wali. Kata mereka apa? Kami tidak menyembah mereka kecuali tujuannya agar mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pendekatan. Itu sebabnya mereka. Allah Ta'ala, kami tidak menyembah kok. Kami tidak menyembah, tidak sujud, tidak rukuk. Cuma kami minta kepada mereka agar mereka itu bisa mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala. Sebabnya mereka. Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum ma la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'a'una 'indallah. Ini juga para pendusta ini. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, tidak pula memberikan bahaya kepada mereka. Seraya mereka berkata, mereka-mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Taala. Lalu lihat, ya Allahu musta'an, Allahu musta'an. Naam. Inilah keadaan mereka. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, asabahullah al-musyrikun al-awwalun. Bawah itu ya. Al-musyrikun al-awwalun yuriduna mimman ya'budunahum ma'allahi at-tawassut lahum faqat. Orang-orang musyrikin terdahulu mereka menginginkan dari orang yang mereka ibadahi bersama Allah Subhanahu wa taala apa at-tawassut, perantara saja, perantara untuk mereka agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini alasan mereka. La yaqulun, mereka tidak mengatakan innahum yakhluqun wa yarzuqun. Mereka yakin kalau bebatuan orang soleh dan meninggal itu mereka yakin enggak bisa mencipta dan yakin enggak bisa memberikan rezeki. Cuman mereka minta. Orang-orang ini minta kepada mereka agar apa? Bisa memberikan syafaat, agar menjadikan perantara, itu yang dari permasalahan. Nah, mereka yakin kalau mereka ya, orang-orang soleh dan meninggal itu tidak bisa mencipta, tidak bisa memberikan rezeki, itu yakin mereka. Wa inna ma yaqulun, namun hanya saja mereka mengatakan inna ha'ula'i syufa'a'u lana 'indallah. Sesungguhnya mereka-mereka adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Ta'ala. Yaqulun, mereka mengatakan inna hadza ta'zimulillah. Perbuatan seperti ini adalah bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala katanya. Pengagungan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang-orang saleh katanya. Orang-orang saleh, orang-orang mulia. Nah, kalau kita minta kepada mereka berarti kita mengagungkan Allah Ta'ala katanya. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lihat yang atas itu. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, fa idza ta'ammalta hadza ta'ammulan jayyidan wa 'arafta anna al-kufara yashhaduna lillah bi tauhid rubbiyah. Apabila engkau memperhatikan perkara ini dengan perhatian yang penuh, engkau akan mengetahui bahwasanya orang kufar mereka bersaksi untuk Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid rububiyah, wa huwa tafarruduhu bil khalqi wa rizqi wa tadbir, yaitu perbuatannya mengesakan Allah Ta'ala di dalam penciptaan, ya, di dalam pemberi rezeki, di dalam mengaturan alam semesta. Wahum yankhuna 'Isa wal malaika wal awliya, padahal mereka menyeru, memanggil, berdoa kepada Nabi Isa dan malaikat serta para wali, wal awliya yaqsuduna annahum yuqribuhum ila Allah zulfa. Mereka beranggapan atau mereka bertujuan agar para malaikat tadi atau orang-orang soleh tadi bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pendekatan. Allahu musta'an. Naam. Wa yashfa'una lahum 'indah, dan agar mereka bisa memberikan syafaat di sisinya. Wa 'arafta anna min al-kuffar khususan an-nasara minhum. Dan engkau akan mengetahui bahwasanya dari kalangan orang-orang kafir terkhususkan adalah orang-orang Nasara. man ya'budullaha al-lail wa nahar, ada di antara mereka yang beribadah kepada Allah siang dan malam. Wa yadhhab bidunya, bahkan ada yang zuhud terhadap dunia. Tapi zuhudnya itu berlebihan. Di antara orang-orang Nasara, itu ada yang mereka enggak mau nikah. Namanya ya perempuan-perempuan mereka enggak mau nikah. Alasannya ini dan itu, yang jelas itu justru apa? Bukan zuhud, tapi itu adalah bentuk kemungkaran. Allah musta'an. Man ya'budullaha lail wa nahar wa yadhhab bidunya wa yatasaddaq bima dakhala 'alaihi minha, dan bahkan bersedekah juga. Mu'tazilan fi sawma'atin minan 'anil nas, dia menyendiri di tempat ibadahnya dari manusia. Jadi dia bikin tempat ibadah, di situ ibadah dia. Paham ya? Menyendiri. Oleh karena itu orang yang beramal tanpa ilmu diserupakan dengan apa? Orang-orang Nasara. Atau orang berilmu tanpa amal diserupakan dengan orang-orang Yahud. Dua-duanya sangat buruk. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim surat Al-Fatihah itu ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kan setelah diminta untuk setelah kita diperintah untuk minta jalan yang lurus, ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Jalan siapa? Yang dimurkai Yahud. Yahud punya ilmu tapi enggak mau beramal itu loh. Dan bukan jalannya orang sesat. Siapa yang sesat? An-Nasara, beramal tanpa ilmu. Ibadahnya kuat tapi enggak pakai ilmu. Ibadahnya kuat tapi tidak pakai ilmu. La'anallahu musta'an. Wa huwa ma'a hadza kafirun aduwwunillah mukhalladun binnar, dia orang tersebut walaupun ibadahnya banyak bersamaan dengan ini mereka atau orang tersebut kafir musuh Allah, dikekalkan di dalam neraka. Bisababi i'tiqadihi fi Isa aw ghairihi minal awliya, sebabnya karena keyakinan dia terhadap Nabi Isa dan yang selainnya dari kalangan para wali. Yad'uhu wa ya'udzubah lahu aw yanzur lahu, dia berdoa kepadanya atau memberikan sembelihan untuknya atau bernazar untuknya. Tabayyana laka kaifa sifatul Islam, maka akan semakin nampak di hadapanmu bagaimana sifat agama Islam. Alladzi da'a ilaihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru dan mengajak kepadanya, kepada agama Islam tersebut, akan semakin nampak kalau memahami pembahasan-pembahasan yang sudah kita sebutkan ini. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah Ar-Ruhban. Nah, Ar-Ruhban, kata beliau, Ar-Ruhban minan Nasara. Ruhban itu ahli ibadahnya orang Nasara. Ruhban. Nah, Ar-Ruhban adalah apa? Adalah ahli ibadahnya orang Nasara. Nah. Kalau orang Yahud, Ahbar. Ahbar itu, kalau Ahbar itu orang Yahud. Ahli ilmu orang Yahud, Ahbar. Ahbar. Tapi kalau orang Nasara, ahli ibadahnya namanya Ruhban. Nah. Ar-Ruhban minan Nasara yata'abbaduna lailan wa nahar wa yabkun. Ruhban itu adalah ahli ibadahnya orang Nasara. Beribadah siang dan malam, menangis bahkan. Walakin yaqulun, tapi masih mengatakan Al-Masih Ibnullah, Nabi Isa anak Allah. Bayangkan itu. Aw inna Allah wal Masih, atau sesungguhnya Nabi Isa itu bukan Allah, tapi Nabi Isa itu Allah gitu loh. Parah lagi. Aw salisu salah satu tiga di antara salah satu di antara tiga tersebut. Nah, ada yang mengatakan anak Allah, ada Tuhan Bapa, ada Roh Kudus dan misalnya itu Allahu musta'an. Wa hum yabquna wa ta'abbadun. Mereka-mereka ini nangis dan juga beribadah. Wala yang fa'uhum hadza. Tapi perbuatan seperti ini tidak bermanfaat, li'annahum ma akhlasul ibadah lillah, dikarenakan mereka tidak mengikhlaskan peribadatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Famithluhum ubadul qubur al-yawm, yang semisal dengan mereka adalah para penyembah kuburan pada hari ini. Qala Asy-Syaikh Muhammad Abdul Wahhab, lanjutannya yang tadi itu, tabayyana laka anna katsiran minan, maka nampaklah di hadapanmu bahwasanya kebanyakan manusia lam anhu bima'zilin, mengenai hal tersebut menyendiri dalam artian enggak tahu keadaannya. Wa tabayyana laka ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan semakin nampak di hadapanmu makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada'a, agama Islam itu bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaan. Sekarang kita di tengah-tengah masyarakat yang tidak mau yayasan, tidak mau proposal, kemudian belajarnya enggak pakai apa? Enggak pakai ijazah, enggak formal, asing enggak kira-kira? Kita asing di hadapan manusia, namun jangan khawatir kalau cuma asing di hadapan manusia. Jangan sampai kita asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau asing di hadapan manusia enggak masalah. Itu masih mending ya. Tapi kalau asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wal a'udzu billah. Namanya inilah yang namanya agama Islam yang benar. Bermula dalam keadaan asing. Rasulullah awal kali berdakwah asing enggak? Asing. Orang kafir Quraisy marah, bahkan hingga ingin membunuh Rasulullah. Nah, sekarang di akhir zaman yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, secara ucapan amalannya dan keyakinannya, perbuatannya dan semisalnya, itu asing di hadapan manusia. Masuk kerja pakai sarung misalkan, masuk kerja pakai jubah misalkan, kalau ada yang pakai jubah ya, masak bersihin kuat, masak celananya cingkrang, kayak kebanjiran aja, aja. Masak punya jenggot panjang kayak kambing, aja. Masak istrinya bercadar kayak burung gagak, aja. Masak bercadar kayak ninja, aja. Tapi sabar. Menghadapi orang-orang seperti itu nggak perlu pakai emosi, sabar aja sudah. Karena dengan kesabaran itu suatu ketika orang yang ngece itu akan sadar dengan seizin Allah Ta'ala dan akan memuliakan kita. Ini terbuktinya. Jadi kalau kita hidup di masyarakat, berdakwah di tengah-tengah masyarakat itu, melihat ujian, cobaan berupa capian, makian, sabar saja. Karena kalau mereka itu bagaikan api yang nyala. Ngomongnya sembarangan, ngawur. Nah, kalau api yang nyala kita tambah nyalakan, mau tambah besar api tersebut. Misalkan mereka ngasih makin kita lawan misalkan. Sama-sama mencaci maki, kelahi biasanya. Tapi kalau sabar santai aja biarkan, ngomong apa sih biarkan, sesuka dia. Lama-lama dia akan lunak sendiri dengan seizin Allah Ta'ala. Akhirnya memuliakan kita, menyapa kita, menghormati kita. Dan ini terbukti ya, seperti terbukti. Tapi kalau kita menggunakan kekerasan, menggunakan dengan cara-cara kriminalitas, kejahatan, jangan. Ya Allah Ta'ala, itu bukan dakwah yang tepat. Rasulullah itu ya ketika mengkisahkan nabi-nabi terdahulu ketika Nah, barakallahu fiik berdakwah kemudian dipukul oleh kaumnya, pukul gini ya, hingga berdarah, apa katanya? Nabi tersebut tidak melawan, cuma mengusap darahnya ini. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka orang-orang bodoh. Enggak balas. Padahal kalau balas mungkin mampu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan sabarnya bukan main. Nah, barakallahu fiik. Jadi lawannya orang apa itu sabar. Ya. Mencaci maki, menghina, atau misalnya kalau kita nggak mampu untuk bersabar dan menasihatinya, paling minim kita tinggalkan. Nah, assalamualaikum, tinggalkan saja, selesai. Nah, seperti itu. Berikutnya, barakallahu fikum. Qala asy-syekh Thalal Fauzan bahwa itu al-Islam sahih gharibun al-yawm. Benar ini. Agama Islam yang benar itu pada hari ini asing. Amal Islam al-mudda'a, adapun Islam yang cuma di aku-aku dalam artian cuma Islam penamaan saja. Kaum muslimun al-yawm yaziduna 'alal milyar. Bahkan kaum muslimin pada saat ini, pada hari ini lebih daripada 1 miliar. Yang cuma mengaku-ngaku Islam, KTP-nya kata Islam, enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, enggak paham makna la ilaha illallah, banyak enggak? Banyak sekali. Walakin Islam as-sahih, akan tapi Islam yang benar gharibun asing. Itlau kana hadzal milyar Islamuhum sahihan. Lam yaqif amamahum ahadun minal alam. Dikarenakan kalaulah seandainya yang miliar ini adalah orang-orang yang beragama Islam dan Islam yang benar, niscaya tidak ada seorang pun yang berani berdiri di hadapan mereka di alam semesta ini kalau Islamnya benar. Ya. Tapi kenapa kok sekarang orang kufar berani mengejek kaum muslimin, bahkan berani menginjak-injak kaum muslimin? Karena kaum muslimin telah terserang dua penyakit yang sangat berbahaya. Kaum muslimin kalau sudah terserang penyakit ini, penyakit yang berbahaya ini, maka dia akan tumbang dan orang kafir pun enggak takut, dan kaum muslimin dibikin apa? Dibikin gemetaran. Apa penyakit tersebut? Adalah penyakit al-wahn. Penyakit apa? Al-wahn. Wahn itu penyakit yang sangat berbahaya sekali. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Yusiku an tada'a 'alaikum al-umam kama tada'a al-akhlatu ila qas'atiha." Hampir-hampir kalian itu diserang oleh musuh-musuh Allah Ta'ala. Sebagaimana 6 orang-orang yang sudah berkumpul menyerang makanan yang sudah ada di nampan. Paham ya? Kemudian faqala qa'ilun, ada yang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma idzin?" Ya Rasulullah, kenapa kita kok diserang? Apakah kita jumlahnya sedikit? Rasulullah mengatakan, "La. Bal antum katsir, walakinnakum husa'un la husa'is sa'ir." Kalian itu banyak jumlahnya. Kaum muslimin itu banyak jumlahnya. Cuma kalian itu bagaikan buih seperti buih-buih yang ada di lautan, terombang-ambingkan. Paham ya? Kalau buih kan semacam busa itu ya, yang ada di lautan terombang-ambingkan. Kalian seperti itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Lam wala yamzi'anna min qulubi adwa adwikumul mahabah minkum wa yakdhifanna fi qulubikumul wahn." Ini. Sungguh Allah Ta'ala akan menghilangkan rasa takut orang-orang kufar terhadap kalian. Dan sungguh Allah Ta'ala akan menancapkan di hati-hati kalian al-wahn. Kemudian faqala qailun, "Wa man wahn ya Rasulullah?" Akhirnya ada yang berkata, "Apa itu wahn ya Rasulullah?" Qala, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Inilah wahn. Penyakit wahn itu adalah cinta dunia dan benci kematian. Apa ya? Cinta dunia dan benci terhadap kematian. Itulah penyakit wahn yang membuat kaum muslim lemah. Kalau sudah senang dunia, akan hancur. Paham ya? Sudah cinta, sudah ambisinya dunia, hancur. Nah, orang kafir pun semangat. Untuk apa? Untuk membisi-bisi atau menipu mereka. Ingat-ingat ya, penyakit wahan ini, ingat-ingat ya. Apa itu wahan tadi? Dan benci mati. Jihad gak mau, khawatir mati. Paham ya? Misalkan ada jihad, misalkan gak mau jihad ya. Pengen bagaimana hartanya utuh. Paham ya? Cinta dunia, semangat dalam mencari dunia. Tapi dalam mencari ilmu tidak semangat. Itulah yang membuat orang kufar itu semangat dan senang. Alhamdulillah. Bagaimana caranya? Kan itu. Allahu musta'an. Kita lihat sini barakallahu fikum. Fal yahud alladzina hum ikhwanul kiradah wal khanazir. Maka orang-orang Yahud yang mereka adalah saudara-saudara na'am kera dan saudara-saudara babi. Kata beliau. Na'am. Alladzina duribat alihimu zillah wal maskanah. Mereka adalah orang-orang yang ditimpa dengan sebuah kerendahan dan juga dihancurkan rumah-rumahnya, tempat tinggalnya. Al-an hum musaytiruna ala biladil muslimin. Sekarang orang Yahud sudah bisa menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Wal muslimun alladzina kanu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi badrin kana adaduhum 319. Perhatikan ini. Dan kaum muslimin yang waktu itu ke perang Badar bersama Rasulullah, jumlahnya berapa? Jumlahnya sekitar 313 sampai 319. Mulai dari 313 sampai 319. Tahu ya? Jumlahnya itu. Nah, kurang lebihnya itu ya. Nah, barakallahu fikum 314 sampai 319. Itu jumlah kaum muslimin yang ke perang Badar. Lawannya berapa lawannya? 900 sampai 1000. Bayangkan tuh, melawan musuh 900 sampai 1000 musuh itu. Perang Badar. Tapi diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dibantu, diturunkan tentara dari langit, tentara malaikat 1000. Masya Allah. Nah, perang Badar. Kemudian berikutnya, wa ma dzalau, dan apa yang mereka perbuat? Fasahabatu binisbatil ahli al-ard. Maka kalau kita perhatikan para sahabat, dan kalau dinilai dibandingkan dengan penduduk bumi, kan berapa mereka jumlahnya? Kalau dibandingkan sekarang ini. Nah, wa ma hadza, namun bersamaan dengan ini, hum fatahul amsar wa asqatu al-qisra wa qaisar. Mereka mampu untuk membuka, na'am barakallahu fikum, negeri-negeri, menguasai negeri-negeri kufar dan menghancurkan, menjatuhkan Kisra wa Qaisar, wa sadu al-alam kullahu, dan mereka bisa menguasai menjadi pemimpin alam semesta seluruhnya waktu itu. Li'annahum muslimun al-islam sahih. Karena apa? Karena mereka berada di atas agama Islam yang benar. Ma huwa al-islam iddia'i. Bukan agama Islam secara pengakuan saja. Bukan KTP-nya Islam itu enggak. Tapi benar-benar agamanya agama Islam yang sahih. Naam. Berikutnya, barakallahu fikum hafizakumullah. Disebutkan situ. Qala al-imam al-mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, fallahu wallah, fallaha allaha ya ikhwani, artinya bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, tamassaku bi asli dinikum, berpegang teguhlah kalian dengan sumber asli agama kalian, la'am wa awalihi wa akhirihi, berpegang teguhlah kalian dengan generasi pertama dan yang berikutnya, wa ussuhu wa ra'suhu, dan pondasinya serta enam puncaknya, syahadatu an la ilaha illallah, dan pondasinya serta kepalanya sebenarnya gitu ya, bersaksi an la ilaha illallah, wa'rifu ma'naha, dan ketahuilah maknanya, wa ahibbuha, dan cintailah kalimat la ilaha illallah, wa ahibbu ahla, dan cintailah orang yang mengucapkannya, wa ja'aluhum ikhwanakum, dan jadikanlah mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai saudara kalian, walau kanu ba'idin, walaupun mereka orang-orang yang jauh dari kalian, wa furu bit tawaghit, dan hindarilah, jauhilah taghut-taghut, wa aduhum wa abghidu wa abghiduhum, dan na'am barakallahu fikum, musuhilah taghut tersebut dan jauhilah taghut tersebut. Ini nasihat dari beliau. Nah, kemudian berikutnya, wa abghidu man ahabbahum aw jadala anhum, dan bencilah kepada orang-orang yang mencintai taghut, dan debatlah mereka, tinggalkanlah mereka, orang-orang yang mencintai taghut. Aw lam yakfurhum, atau orang-orang yang tidak mau meninggalkan taghut, tinggalkanlah. Aw qala ma 'alayya minhum, atau la barakallahu fikum, orang yang mengatakan aku enggak ada urusan dengan mereka. Aw qala ma kalafani Allah bihim, atau ada orang yang mengatakan hindarilah orang yang mengatakan apa? Allah taala tidak membebankan diriku untuk menghindari taghut. Orang itu berarti bodoh, paham ya? Jadi hindari orang seperti itu. Faqad kadzaba hadza 'ala Allah wa tara, sungguh orang ini yang mengatakan tadi itu aku enggak ada urusan dengan taghut. Allah Ta'ala tidak menyuruh aku meninggal taghut, misalkan. Orang ini berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Faqad kalafahu Allah Ta'ala bihim, bahkan Allah Ta'ala sudah membebankan nam kepada mereka agar meninggalkan taghut, wa tarada 'alaihi al-kufru bihim wal bara'atu minhum, dan bahkan Allah mewajibkan agar kufur terhadap taghut dan berlepas diri dari taghut. Walau kanu ikhwanahum wa auladahum, walaupun mereka adalah kerabat mereka sendiri dan anak-anak mereka sendiri. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu ila akhir ayat. Ya, walau kana ila akhir ayat. Artinya apa, barakallahu fikum? Artinya engkau tidak akan menjumpai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, engkau akan tidak akan menjumpai apa? Mereka mencintai orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang beriman itu tidak mencintai orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya. Allah musta'an. Sallallahu Allah, kata beliau, maka bertakwalah kalian kepada Allah, ya ikhwani, wa saudara-saudaraku. Tamassaku bidzalika, la'allakum tulquna, la'allakum talqauna rabbakum. Berpegang teguhlah kalian dengan agama yang benar, semoga kalian nanti akan berjumpa dengan Rabb kalian. Wa antum la tusyrikuna bihi syai'a, dalam keadaan kalian tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bisalihin, ya Allah, wafatkanlah kami bersama, atau wafatkanlah kami dalam keadaan beragama Islam, Islam yang benar, dan ikutkanlah kami nam kepada barisan orang-orang saleh. Walinakhtim al-kalam bi ayatin dzakarahu Allah Ta'ala fi kitabih tubayyin laka anna kufra al-musyrikin min ahli zamanina a'zam min kufri alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kita tutup ucapan ini dengan sebuah ayat yang Allah Ta'ala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an, yang menjelaskan kepadamu bahwasanya kekufuran orang-orang musyrikin zaman kita sekarang ini lebih parah dan lebih besar dibanding kekufuran orang-orang musyrikin zaman dahulu yang Rasulullah memerangi mereka. Ini adalah apa, ucapan beliau. Kemudian berikutnya kita lihat di sini, qala Syekh Thalal Fauzan, asabahullah kufru ahli zamanina a'zam. Naam, kekufuran zaman barakallahu fikum, kekufuran zaman kita sekarang ini lebih besar min kufri musyrikin awalin, dibanding orang musyrikin zaman dahulu. Sudah kita lewati kemarin kan sebabnya? Naam barakallahu fikum. Orang musyrikin terdahulu masih pilih-pilih kalau bersyirik itu. Benar-benar orang soleh baru mau. Tapi orang musyrikin zaman sekarang bagaimana? Enggak pandang bulu. Kira-kira ada kuburan meninggi, kuburannya di lapisi marmer misalkan, langsung disembah, diminta di padahal kuburan kerbau. Iya. Di Solo itu ada namanya Kiai Slamet. Solo, kalau pernah ke Jawa, ada namanya Kiai Slamet, itu bukan orang, itu kerbau. Paham ya? Diagungkan nanti setiap tahun di dikeluarkan, dikelilingi. Mana sih Kiai Slamet? Mana Kiai Slamet? Kerbau ternyata. Paham ya? Nanti kalau antum kapan-kapan ke Solo, tanya orang-orang Solo itu semuanya. Kiai Slamet namanya. Tapi kerbau. Bayangkan itu. Kotorannya itu, kotorannya barokah. Ini menurut mereka ya. Menurut mereka, Allah musta'an, menunjukkan bodohnya mereka, hewan loh, kerbau bayangkan itu. Nah, nanti kalau meninggal, yang gantikan anak-anaknya, keturunan Kiai Slamet. Padahal kerbau. Ya itu kalau yang istilahnya masih ragu ya bisa tanya ke orang-orang Solo lah yang tahu di sana. Naam. Yang barakallahu fikum, Allah musta'an, kita lihat sini. Jadi kita lihat sini, kekufuran orang-orang zaman kita sekarang lebih parah daripada kekufuran orang musyrikin zaman dahulu. A'dham min kufri Abi Jahlin wa Abi Lahab. Lebih besar kekufurannya daripada kufurnya Abu Jahlin wa Abu Lahab. Li'ana al-musyrikin al-awwalin. Dikarenakan orang-orang musyrikin terdahulu, yusyrikuna fil raha wa yukhlisuna fil jahd. Mereka itu berbuat kesyirikan ketika waktu lapang saja, ketika senang-senang berbuat kesyirikan. Namun ketika susah dan ketika kesempitan langsung murni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum ya'lamuna annahu la yukhallis min asyiddah ila Allah. Karena mereka yakin dan mengetahui bahwasanya tidak ada yang bisa mengentaskan, tidak ada yang bisa menghilangkan kegentingan kesusahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Amal musyriku zamanina lahum syiddah aktsar syirkan minhum fil raha. Ada orang musyrikin zaman kita sekarang ini, mereka ketika ditimpa sebuah musibah atau bencana lebih besar kesyirikannya dibanding ketika mereka berada di waktu tenang tenteram. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang musyrikin zaman sekarang ini ketika senang pun juga berbuat kesyirikan, minta pada kuburan, minta pada mayit, padahal tenang itu ya. Apalagi ketika dalam keadaan ditimpa musibah, banjir, tsunami, gunung meletus, tambah parah keadaannya. Malah larinya kemana? Ke pantai selatan, kalau di Jogja itu ya. Larinya ke pantai selatan bikin tumpel sebesar-besarnya. Dipersembahkan untuk siapa? Nyi Roro Kidul, ratu pantai selatan katanya. Wah, gue dari tumpel besar itu nanti dibawa bareng-bareng, mau dipersembahkan. Jadi ditimpa musibah enggak malah kembali kepada Allah Taala, tapi kembali kepada itu tadi. Allahumma sa'an, Allahumma sa'an, na'am. Dan lihat sini, barakallahu fikum. Idza waqa'u fi syiddah yunaduna ma'budatihim. Orang-orang musyrikin zaman sekarang apabila terjadi atau apabila terjadi atau mereka terjatuh dalam kegentingan atau kesusahan, mereka justru memanggil-manggil sesembahan mereka. Kullun yunadi ma'budah, masing-masing mereka memanggil apa? Yang disembah. Liyukhallisah, dalam rangka untuk menghilangkan, membersihkan kegentingan tersebut. Minal gharq fil bahr, contohnya ada orang yang mau tenggelam di lautan, dia memanggil ya fulan, ya Abdul Qadir Jailani, ya Badawi, ya Rifai, seperti itu modelnya. Allahu musta'an. Nah, padahal sudah mau tenggelam lautan itu ya. Sudah mau tenggelam lautan. Na'am barakallahu fikum. Yukhlisuhu min kada. Tujuannya agar apa? Agar membersihkan atau menyelamatkan dari ketenggelaman tersebut. Kullama zadal khatar, lam zada syirk indahum. Semakin bertambahnya bahaya, semakin pula kesyirikannya juga bertambah menurut mereka atau sisi mereka. Lahum asyad minal musyrikin al-awwalin wal iyad billah. Mereka lebih parah keadaannya dibanding musyrikin-musyrikin zaman dahulu. Wal iyad billah. Dan berlindung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini yang terakhir. La barakallahu fikum. Qala Allah taala telah berfirman, wa idza mastakumud dzurru, kata beliau tadi kan menjanjikan. Jadi nanti pembahasan ini akan ditutup dengan contoh bahwasanya orang musyrikin zaman sekarang lebih parah daripada musyrikin zaman dahulu, ini ya dalilnya. Qala Allah taala berfirman, wa idza mastakumud dzurru bil fil bahri, dalla man tad'una illa iyyah, falamma najjakum minal barri a'radtum wa kana al insanu kafura. Artinya apabila telah menimpa pada kalian adzur, petaka atau bahaya di lautan, tengah-tengah lautan, dalla man tad'una illa iyyah, akan hilang siapa yang kalian seru kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lupa semuanya, berhala lupa, semua lupa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun falamma najjahum minal barri, namun ketika Allah taala sudah selamatkan mereka ke daratan, aqrattum, tiba-tiba kalian berpaling, berbuat kesyirikan lagi. Wa kana al-insanu kafura, sungguh memang manusia itu seringnya kufur, tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, di tengah lautan meminta dikabulkan, diselamatkan, sampai daratan berbuat kesyirikan. Allah musta'an. Faqad dzakallahu 'anil kuffar annahum idza masahum adh-dharru taraqu sadah wal masyayikh falam yad'u ahadan minhum Sungguh Allah Ta'ala telah menyebutkan tentang orang-orang kufar, bahwasanya mereka apabila ditimpa pada mereka sebuah petaka bencana, mereka meninggalkan pemimpin-pemimpin mereka, mereka meninggalkan syekh-syekh mereka, mereka tidak berdoa, tidak ada yang berdoa seorang pun menyeru kepada mereka, wala yastaghitsu bih, dan mereka tidak menyeru, tidak beristighatsah dengan sesembahan mereka, bal yukhlisuna lillah wahdahu la syarika lah, bahkan mereka mengikhlaskan murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada sekutu baginya. Wa yastaghithuna bihi wahdah, dan mereka juga beristighatsah murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Fa idza za'a ar-raha asrafu. Namun ketika datang masa-masa raha, tenang, tenteram, tenang, mereka berbuat kesyirikan. Ini musyrikin zaman dahulu ya. Nah, musyrikin zaman sekarang bagaimana? Ketika senang dan susah pun berbuat kesyirikan. Datang ke kuburan si fulan, bawa bunga, itu pun enggak cukup, harus syaratnya kalau mau jadi orang kaya syaratnya apa? Menyembelih ayam. Ayamnya pun warnanya apa? Yang hitam semuanya. Di sini ada enggak kayak gitu ya? Ritual itu enggak ada di sini ya. Jawabannya itu, warnanya hitam semua, harganya mahal ayam itu karena sulit dicari. Paham ya? Ayam temani namanya. Allah musta'an. Allah musta'an. Kita lihat sini barakallahu fikum. Nanti mereka macam-macam bentuknya, ada yang sifatnya dia penunggu kuburan, jadi dia syaratnya harus apa? Harus memberikan sesajian misalnya ya, makanan, minuman atau intinya yang sudah dimasak itu ditaruh gitu. Nanti yang makan siapa? Yang makan penunggunya. Yang makan penunggunya, ada uang taruh situ. Satu plek uang berapa? 3 juta, maharnya 3 juta katanya. Taruh di mana? Taruh di belakang kuburan katanya. Biar diambil sendiri. Yang ngambil juga penjaganya. Ya Allah musta'an. Kadang seperti itu kejadiannya, dalam artian itu banyak penipuan seperti itu. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Wa anta tara al-musyrikin min ahli zamanina, sedangkan engkau melihat, memperhatikan orang musyrikin di zaman kita sekarang ini, wala'alla ba'dhum yad'i annahu min ahli al-'ilm, bahkan sebagian mereka mengaku dia adalah ahli al-'ilm, adalah ulama, wa fihi zuhdun wa ijtihadun wa ibadatun, dan dia pun juga zuhud kehidupannya, dia juga beristihad, dia juga ibadah, sungguh-sungguh dalam beribadah. Idza masahu dzurru, namun apabila menimpa padanya adzur, petaka atau bencana, qama yastaghitsu ghairillah, akhirnya dia berdiri dan beristighatsah meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal ma'rufun, seperti orang yang kenal ma'ruf, nama orang ya, atau Abdul Qadir Jailani, atau Abdul Qadir Jailani, na'am, wa ajal min haula misal Zaid bin Khattab, dan yang lebih mulia dari mereka seperti Zaid bin Khattab wa Zubair, wa ajal min haula misal Rasulullah, ada juga lebih mulia dari mereka yang mereka seru, yang mereka panggil ya Rasulullah, Allahu musta'an, kata beliau, Allahu al-musta'an, wa a'zamu min dhalika wa atam annahum yastaghitsuna bit-tawaghit, annahum yastaghitsuna bit-tawaghit wal kafarah wal maradah misal Syamsan wa Idris yuqalu lahu al-ashqar wa Yusuf amsalihim, wallahu ta'ala a'lam, kata beliau. Dan bahkan lebih parah dari itu, mereka beristighatsah kepada tauhid, tauhid dan orang-orang kafir dan orang-orang rendahan seperti Syamsan, namanya Syamsan, kalau bahasa Indonesia Samson. Paham ya? Enggak tahu orang mana itu, dan mungkin orang-orang sufiah tadi ya, terdahulu itu ya, Syamsan, Idris ya, juga orang Ashqar atau Yusuf. Nah, ini nama-nama orang sufiah, tokoh-tokoh sufiah ini. Wallahu a'lam, kata beliau. Walhamdulillahi awalan wa akhiran, wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Sudah selesai matanya, syarahnya kita baca tadi. Nah, syarahnya terakhir ini. Yang terakhir, yang matanya selesai semuanya. Nah, intinya beliau menyimpulkan di akhir pembahasan bahwasanya orang musyrikin zaman sekarang lebih parah keadaannya dibanding musyrikin zaman dahulu dari dua sisi. Sisi pertama, orang musyrikin zaman dahulu ketika berbuat kesyirikan milih-milih orangnya, benar-benar orang soleh itu baru mau. Orang musyrikin zaman sekarang enggak pandang bulu, kira-kira kuburannya bagus, di marmer atau langsung ditembak itu, langsung minta di situ, enggak pandang bulu. Satu. Yang kedua, orang-orang musyrikin zaman dahulu mereka berbuat kesyirikan ketika tenang, lapang, tenang, tahunya. Adapun ketika nam susah genting, mereka ikhlas karena Allah Ta'ala, murni mengharap pertolongan Allah Ta'ala. Tapi orang musyrikin zaman sekarang berbuat kesyirikan ketika senang dan ketika susah berbuat kesyirikan. Lebih parah berarti kan? Lebih parah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, asabahullah, ma'rufun huwa ma'ruf al-Karhi. Saya enggak tahu siapa ini ya. Tokoh-tokoh sufiah ya. Nama pun pernah dengar? La barakallahu fikum. Ma'ruf sini ma'ruf al-Karhi. Min al-awliya al-ma'rufin fil Iraq. dari kalangan para wali di Irak sana. Kalau sekarang yang wali Songo lah saya di Indonesia ini. Kalau yang wali Songo itu ya, banyak buduhu al-kuburiyun, para penyembah kuburan yang mengibadahi dia. Wa Abdul Qadir Jailani, imamun min a'immatil Hanabilah al-Qudama, salah satu imam dari a'immah al-Hanabilah yang bermazhab Imam Ahmad Hanbal, Ahmad bin Hanbal, Hanbaliyah. Naam, terdahulu wahwa imamun jalil, padahal dia imam yang mulia. Naam. Walakin lamma mata yataqadu annahu yanfa wa yadur. Tapi ketika imam ini, Imam Abdul Qadir Jailani, meninggal dunia, akhirnya mereka meyakini bahwasanya imam tersebut bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan malapetaka. Fabanahu ala qabrih, dibangunlah di atas kuburannya. Wasufiyah ittakhaduhu imaman lil mutasawwifah ashar tariqah. Sedangkan orang sufiyah menjadikan Abdul Qadir Jailani ini adalah apa? Adalah imam, pemimpin di dalam ritual tasawuf punya mereka, ashabut tariqah, yusamunahum al-qadiriyah. Dinamakan dengan al-qadiriyah, pengikutnya Abdul Qadir Jailani katanya. Padahal tadi kan, wahwa bari'un minhum, padahal Syekh Abdul Qadir Jailani itu berlepas diri dari mereka. Itu mereka yang kurang ajarnya. Nah, fahuwa ma'rufun lis-shalah wal istiqamah wal ilm wat-tuqa. Padahal Imam Abdul Qadir Jailani ini, beliau adalah orang yang dikenal dengan saleh, istiqamah, memiliki ilmu dan ketakwaan. Kana min akabiri ashabi madhhab Imam Ahmad. Yang mana Abdul Qadir Jailani ini termasuk pembesar-pembesarnya, pengikutnya madhabnya Imam Ahmad. Walahu fihi mu'allaf ma'rufun ismu Al-Ghuniyah. Wa Al-Ghuniyah. Na barakallahu fikum. Beliau punya karangan kitab yang ma'ruf yang dikenal dengan Al-Ghuniyah. Berikutnya, wa Zaid bin Khattab. Zaid bin Khattab ini siapa kalau diagung-agungkan? Sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Wa huwa akhu Umar Khattab, saudaranya Umar bin Khattab. Zaid bin Khattab ini saudaranya Umar bin Khattab. Wa qutila fil Yamamah, terbunuh pada perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang ketika menghancurkan atau melawan Musailimah al-Kadzab. Musailimah al-Kadzab itu apa ya? Musailimah al-Kadzab itu adalah salah satu oknum yang mengaku Nabi. Amin ya. Dia mengatakan kepada salah satu sahabat bahwasanya tadi malam turun kepadaku Al-Qur'an katanya. Ya turun kepadaku apa wahyu yang seperti Al-Qur'an katanya. Apa? Tunjukkan. Dia mengatakan Al-Fil Zuhurtu min Tawil. Jadi dia ingin menyaingi Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ada surat Al-Fil itu kan? Tapi dia katanya tadi malam turun kepadaku wahyu. Nah, yang wahyu ini semisal dengan Al-Qur'an katanya. Musailimah al-Kadzab ini. Apa lafaznya? Al-Fil Zuhurtu min Tawil. Artinya gajah yang memiliki telala yang panjang. Itu artinya. Tapi kadzab tadi ya, pendusta. Ya. Kita lihat barakallahu fikum. Jadi Yamamah ini peperangan apa ketika melawan siapa? Musailimah al-Kadzab, terbunuh di situ. Naam. Kemudian wa kubira fiha wa kana 'alaihi qubbah. Kemudian dikubur situ dan di atas kuburannya ada kubah semacam bangunan. Wala madza asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hadama hadhihi al-qubbah. Walam takum ilal an walhamdulillah walam takum insyaallah. Kata beliau, ketika datang dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dihancurkan kubah yang di atas kuburan Zaid bin Khattab tersebut hingga saat ini dan hingga akan datang insyaallah tidak dibangun lagi. Nah, berikutnya wa Zubair bin Awam. Zubair bin Awam pun juga tidak selamat dari apa? Dari perbuatan mereka. Hawariyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman setianya Rasulullah, pendamping setianya, pelindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hawari teman dekatnya istilahnya ya. Naam. Fa haula'il awliya was-sahabah ya'lam ya'buduhum al-quburiyyun. Mereka-mereka para wali dan para sahabat yang kuburin menyembah mereka, walakinnahum lam yaktafu bi ibaratihim. Akan tapi mereka tidak cukup mengibadahi mereka saja, bal 'abidu at-tawahid wal kamarah wal maradah min as-sahara wal kahanah. Bahkan mereka menyembah tagut-tagut dan menyembah orang kafir dan menyembah orang rendah dari kalangan tukang sihir dan dukun wal ibahiyin wal hanu wal hululiyin. Dan bahkan mereka juga la barakallahu fikum hafizakumullah, menyembah orang-orang yang memiliki pemikiran hululiyin. Hululiyin ingat ya, al hululiyah sama ittihadiyah kemarin sudah kita sebutkan ya. Ittihadiyah itu keyakinan Allah Ta'ala apa, bersatu dengan makhluk. Kalau hululiyah itu meyakini bahwa Allah Ta'ala itu ada di dalam makhluk. Alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan man tarakal awamir wa nawahi fa huwa muqarrabun minallah. Ini kurang asal sekali ini. Fa huwa muqarribun minallah. Barang siapa yang meninggalkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan Nah barakallahu fikum, larangan-larangan Allah, maka sungguh dia adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaysa bihajja li awamir wa nawahi. Orang itu enggak butuh perintah, enggak butuh larangan, bebas namanya. Wa inna ma hiya lil awam faqat, bahwasanya yang namanya perintah dan larangan itu untuk orang awam saja. Untuk orang awam saja katanya, untuk orang awam baru diperintahkan, dilarang. Tapi kalau sudah kita-kita ini, enggak diperintah, enggak dilarang, bebas namanya. Allahu taala. Amma huwa lam amma huwa fawasala ila Allah wa la yahtati ila syai'in Qur'an karim. Adapun dia kiyainya, syekhnya ini langsung sampai kepada Allah taala, enggak butuh sesuatu. Ngambil ilmu langsung. Kami enggak mau ngambil ilmu dari para ulama. Lah kenapa? Lah kami itu ngambil ilmu langsung dari Allah taala. Ilmu apa namanya? Labumi. Padahal bukan wahyu, itu wangsit dari setan. Paham ya? Dia di belakang rumahnya digali. Jaraknya 5 meter. Nemu sebuah tulisan yang tulisannya itu, kamu adalah nabi. Padahal yang dulu yang mendem juga dia gitu loh. 10 tahun yang lalu yang mendem dia, akhirnya setelah itu orang-orang kelihatannya sudah sepi itu, wah, dia gaya buka nih. Digali. Wah, nemu. Dikabar kemana-mana bahwasanya nemu wahyu di belakang rumah. Padahal yang mendem dulu juga dia yang nimbun. Paham ya? Akhirnya orang pada berdatangan mengaku atau menganggap dia nabi. Banyak kejadian seperti itu. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Wa Samson wa Idris wa Yusuf ini, Samson ini. Ya, dan Samson, kalau bahasa Indonesia gitu ya. Sebenarnya Samson, Idris dan Yusuf, haula'i tawahid, mereka adalah para tagut, kanu fi Riyadh, waktu itu ada di Riyadh sana. Ini Arab Saudi. Qabla zuhuri da'wati Syekh, sebelum munculnya dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Falamma za'a Syekh wa qama bil jihad fi sabilillah wastaula al-muslimin 'ala Riyadh azalu hadhihi wasaniyat minha wa min ghariha walhamdulillah. Akhirnya ketika datangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan kemudian ditegakkan jihad di situ, dan akhirnya menguasai kaum muslimin, menguasai Riyadh, akhirnya dihancurkan, dihilangkan berhala-berhala tersebut dari Riyadh tersebut dan juga dari kota-kota yang lainnya. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah sudah selesai kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah dan manfaat kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa taala. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada sekerap ikhwah yang telah menjamu kami dan juga yang telah menyebut kami dengan na'am barakallahu fikum, baik jazakumullahu khairan. Dan kami ucapkan sekali lagi na'am al-afwa minkum, yaitu minta maaf kepada kalian semuanya mungkin di dalam menyampaikan sebuah kata-kata atau menyampaikan dalam sebuah penjelasan kurang bisa dipahami atau kurang bisa na'am dimengerti. Semuanya itu karena menunjukkan kekurangan yang ada pada diri kami semuanya. Insyaallah taala, Allah Subhanahu wa taala semoga mengampuni kita semuanya. Bi idznillah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.